Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Waqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khayrul hadi hadi Muhammadin wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Ibu-ibu yang semoga senantiasa diberikan rahmat dan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab kita membahas tentang kitab Mausu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Murattabah ala Hurufil Hijaiyah. Masih berputar dan masih berkisar tentang akhlak seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Hasan al-Basri mengatakan bahwasanya akhlak itu merupakan bagian hati bagi seorang mukmin. Maka barang siapa seorang mukmin yang tidak mengenakan pakaian untuk hatinya, maka gersang syariatnya akan dia jalankan. Maka di antara permasalahan tentang kemuliaan akhlak seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita kemarin tentang membahas bagaimana akhlak seorang muslim itu untuk senantiasa terkait dan tergantung kepada Allah, dan terkaitnya dan tergantungnya seorang muslim kepada Allah itu setidaknya ada tiga. Yang pertama, selalu berpikir sejenak ketika akan melakukan sebuah amalan, apakah amalan tersebut memang untuk Allah ataukah tidak. Yang kedua, yaitu senantiasa untuk mengucapkan ketika akan memulai sebuah pekerjaan dengan membaca bismillah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Kemudian yang ketiga, ihtisab. Ihtisab itu adalah senantiasa mengharapkan kebaikan dari setiap pujian yang dia dapatkan supaya mendapatkan pengganti dari sisi Allah dalam kehidupan akhiratnya. Maka yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah adab yang ketujuh, al-inkisar lillahi ta'ala wal iftiqar ilaihi. Sesungguhnya sikap seorang mukmin itu adalah senantiasa berharap kepada Allah dan merasa membutuhkan kepada Allah, bahwasanya kita ini adalah fakir di hadapan Allah. Sesungguhnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu didudukkan oleh Allah sebagai orang yang fakir, sebagai orang yang arif, sebagai orang yang jani. Fakir itu adalah Allah itu mendudukkan manusia itu selalu membutuhkan kepadanya. Allah mendudukkan manusia itu sebagai arif. Arif adalah orang yang telanjang. Sebagaimana Allah mendudukkan manusia itu sebagai orang yang jahil, orang yang senantiasa lapang. Di dalam sebuah hadis qudsi yang panjang, Allah itu menjelaskan di dalam hadis tersebut, ya ayyuhan nas kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdilatu. Wahai manusia, Allah katakan, sesungguhnya kalian semuanya itu dalam keadaan tersesat. Sehingga asal muasal kehidupan manusia itu sesat semuanya. Illa man istahduni, kecuali orang yang meminta petunjuk kepada Allah, ahdilakum. Maka barang siapa yang meminta petunjuk kepada Allah, Allah yang akan memberikan petunjuk kepada manusia yang Allah inginkan. Yahdi may yasha' ila siratin mustaqim. Sebagaimana Allah terangkan, Allah yang menunjuki hidayah kepada jalan yang lurus. Sehingga dari hadis inilah kita mendapatkan pelajaran yang pertama, manusia itu di hadapan Allah tersesat manusia itu. Siapakah manusia-manusia yang lepas dari kesesatan dalam hidupnya? Yaitu manusia yang senantiasa meminta petunjuknya, bukan kepada manusia, bukan kepada sesuatu dari selain Allah. Tetapi manusia itu mampu membebaskan hidupnya dari kesesatan menurut Allah ketika dia meminta senantiasa petunjuk dari Allah. Maka sungguh beruntung seorang mukmin yang ketika dia merasa dirinya, mendapati dirinya senantiasa dalam kesesatan, kalau dia tidak meminta hidayah kepada Allah, menuntunnya untuk mencari ilmu, menuntunnya untuk mengkaji terhadap apa yang dikatakan oleh Allah, maka dia tidak menjadi orang yang tersesat. Rasulullah katakan yang kedua, yaitu adalah kullukum at illa manis taksuni fas taksuni aksulakum. Yang kedua dikatakan oleh beliau, oleh Allah, sesungguhnya manusia itu pada hakikatnya semuanya telanjang. Jadi kita di hadapan Allah itu telanjang. Kita ini gak akan mampu untuk mendatangkan dalam hidup kita benang sekalipun ke atas badan kita kalau tidak diberikan izin oleh Allah. Sehingga Allah katakan kalian itu hakikatnya telanjang, kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian kepada mereka. Lihat pakaiannya kita. Sampai Allah katakan sehelai benang saja pun kita enggak akan mampu mendatangkan kalau bukan Allah yang mengizinkan. Sehingga kemudian Allah katakan fastaksuni sukum, minta pakaian itu kepada diriku, baru aku akan berikan pakaian itu kepada kalian. Jadi yang pertama sudah dibilang kita ini sesat, dibilang yang kedua kita ini telanjang. Maka yang bisa mencukupkan kita dengan hidayah serta mencukupkan kita dengan pakaian ketika di dunia itu hanyalah Allah, bukan manusia. Sehingga barang siapa yang menganggap bahwasanya rezeki itu didatangkan oleh seorang manusia dan sebuah kantor ataupun instansi, salah. Karena Allah yang mengatakan kullukum al, sesungguhnya kalian itu telanjang, kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian kepada kalian. Kemudian yang ketika Allah katakan kullukum ja'in, sesungguhnya kalian itu dalam keadaan ja'in. Ja'in itu apa? Lapar. Sehingga manusia itu gak akan mampu mendatangkan walaupun sepotong makanan sedikit pun gak akan mampu. Allah katakan kalian itu semuanya lapar. Innaman at'amtuhu, kecuali orang-orang yang aku berikan makanan. Fastat imuni utimukum, maka selalu mintalah kalian itu makanan kepada diriku. Utimukum, aku yang akan memberikan makanan itu kepada kalian. Hadis kunci ini menjelaskan kepada kita tentang fakirnya diri kita di hadapan Allah. Betapa miskinnya kita di hadapan Allah. Apa yang kita banggakan di hadapan Sang Khalik yang Rabbul Alamin? Sehingga Allah tegaskan dalam hadis kunci tersebut, sahih hadisnya, yang Allah katakan bahwasanya semua manusia itu tersesat kecuali yang diberikan hidayah oleh Allah. Manusia itu lapar kecuali yang diberikan makanan oleh Allah. Manusia itu telanjang enggak mampu mendatangkan selai benang pun kecuali yang diberikan oleh Allah. Sehingga kemudian menjelaskan hadis itu bahwasanya Allah itu muara segala kebutuhan kita dalam kehidupan akhirat dan muara dalam kehidupan dunia kita. Maka janganlah kita menjadi orang yang mengatakan diri kita adalah ghani di hadapan Allah. Ghani itu apa? Cukup dan kaya di hadapan Allah. Karena sesungguhnya manusia itu harus merasa dirinya itu fakir betul di hadapan Allah. Kefakiran kita kepada Allah akhirnya melahirkan sebuah sikap yang mulia, bahwasanya kita ini selalu menggantungkan kepada Allah. Sehingga hadis itu dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis itu mengajarkan kepada kita faedah yang banyak. Salah satu faedah dari hadis qudsi itu menjelaskan fakirnya manusia di hadapan Allah. Tidak ada yang mampu melebihi fakirnya seorang manusia di hadapan Allah. Ketika manusia itu fakir kepada Allah, maka dia mengerti bahwasanya yang mampu memberikan itu hanyalah Allah. Makanya dia tidak pernah bergantung kepada manusia. Karena semua manusia itu ya sesat, semua manusia itu ya miskin, semua manusia itu pada dasarnya adalah lapar, Semua manusia itu pada dasarnya adalah tidak berpakaian. Jangan minta kepada manusia, jangan kita memberikan harapan kita kepada manusia, karena sesungguhnya manusia tidak akan pernah mencukupkan kita untuk tidak meminta kepada Allah. Lalu Allah jelaskan sikap yang berikutnya dalam hadis itu. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atka kalbu rajli wahidam minkum mazada fil mulki syai'an. Allah setelah menjelaskan semua kefakiran manusia di hadapannya, Allah lalu menjelaskan bagaimana kayanya Allah, bagaimana tidak butuhnya Allah kepada manusia. Sehingga kemudian Allah jelaskan di dalam hadis tersebut, kalaulah semua manusia tidak terkecuali, dari jin dan manusia, mereka berkumpul dalam sebuah bukit, lalu mereka beriman kepada Allah dan sepakat tidak bermaksiat kepada Allah, mazada fi mulki syai'an, itu pun gak mengurangi sedikit pun, itu gak menambah sedikit pun kerajaan yang aku miliki. Jika ketika semua manusia dari ujung timur sampai ujung barat, selatan sampai kemudian utara, sepakat tidak ada yang mau bermaksiat kepada Allah, apakah Allah senang dengan itu? Tidak. Allah katakan mazada fi mulki syai'an, lihat maha besarnya Allah. Allah katakan gak nambah itu. Kalau kalian semuanya sepakat beriman, tidak bermaksiat, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan bid'ah, maka semua perkara itu tidak nambah kerajaan sedikit pun dari yang aku miliki. Karena Allah itu tidak butuh iman seorang manusia. Kita yang butuh iman kepada Allah supaya Allah menurunkan kebahagiaan dan kenikmatan dunia dan akhirat kita. Sehingga kalau semua orang yang beriman dalam keadaan mereka bertakwa hatinya, hati mereka tercetak dengan satu cetakan, yaitu cetakan iman dan takwa, tidak ada mengenal kemaksiatan dan ke dosa, itu tidak membuat Allah itu senang sedikit pun. Lalu kemudian Allah jelaskan hadisnya berikutnya. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atka ala afjari qalbi wahidin minkum mana fasa min dalika syaitan. Atau sebaliknya, apabila kalian itu sepakat dari ujung timur sampai ujung barat, dari selatan sampai kemudian utara, sepakat bahwasanya kalian itu akan senantiasa bermaksiat kepada diriku, nah fasadalika minul bisyai'an, itu enggak kurangi sedikit pun dari kerajaan yang aku miliki. Sehingga apapun yang kita lakukan, kalau kita ini beriman bukan karena Allah itu butuh iman kepada kita, tapi sesungguhnya ketika kita beriman kepada Allah, kita yang membutuhkan pertolongan ketika kita beriman dari Allah kepada Allah. Sebagaimana ketika kita bermaksiat, itu tidak pernah membuat Allah sedih dan tidak pernah mengurangi kerajaan Allah. Karena ketika kita bermaksiat, kita yang mendzalimi diri kita di hadapan Allah. Hadis ini luar biasa, menjelaskan kepada kita bahwasanya muara segala kebutuhan kita itu pulangnya hanya kepada Allah. Kita ini fakir, betul. Barang siapa yang merasa mampu bahwasanya kekayaan yang dia dapatkan telah mencukupi kebutuhan dia di dunia, itu persis dengan Fir'aun dan persis dengan Qarun yang senantiasa mengatakan inama utituhu min ilmin indi, sesungguhnya saya mendapatkan semua kenikmatan materi ini hanyalah karena ilmu yang aku miliki. Kalau kemudian merasa dengan kepintaran yang kita miliki, kemudian ternyata bahwasanya itu bisa mencukupkan kebutuhan kita, itu sebagaimana Bal'am bin Baurok. Bal'am bin Baurok itu siapa? Seorang alim yang hidup pada zaman Nabi Musa, tapi justru dia bermaksiat menyelisihi perintah Rasulnya Allah, yaitu adalah Musa. Karena sesungguhnya kita ini akhir betul di hadapan Allah, maka sikap akhlak yang terbaik yang diajarkan oleh hadis ini lalu disampaikan di dalam kitab adalah seseorang itu akan berakhlak ketika dia selantiasa merasa fakir kepada Allah, selalu membutuhkan Allah dalam segala urusan kehidupannya. Barang siapa yang merasa ghaniyun anillah, ghaniyun anillah itu merasa gak butuh dengan Allah, maka sungguh Allah tinggalkan dia dan Allah tidak akan pernah mencukupi kehidupan akhiratnya. Tapi barang siapa orang yang senantiasa malah justru selalu merasa fakir di hadapan Allah, maka disitulah Allah senantiasa akan membantu dan memberikan pertolongan atas setiap ujian yang Allah berikan kepadanya. Makanya sikap yang kita bahas setelah sikap untuk senantiasa terkait dengan Allah itu apa? Selalu merasa fakirlah di hadapan Allah. Jangan pernah merasa pintar di hadapan Allah. Jangan pernah merasa kita punya di hadapan Allah. Jangan pernah merasa cukup di hadapan Allah. Karena sesungguhnya semua apapun yang kita miliki itu hanyalah Allah yang memberi. Karena sesungguhnya asal muasal diri kita di hadapan Allah tidak ada yang lain. Orang yang kemudian merasa fakir itu membuahkan banyak sekali hal-hal yang manis di dalam hidupnya. Salah satunya yang dikatakan di dalam kitab, kita buka. Tawadhu'ul 'abdi ma'an-nasi jami'an. Sesungguhnya orang yang senantiasa fakir di hadapan Allah, di antara buah manis yang akan dia petik dari rasa semacam itu adalah dia tidak akan pernah takabur. Dia tidak akan pernah membanggakan dirinya dan tidak pernah membesarkan dirinya di hadapan manusia. Karena dia ngerti bahwasanya apapun yang dia dapatkan itu bukan karena semata-mata pemberian dari dia, tapi semuanya adalah kembalinya kepada Allah. Sehingga orang yang kemudian ingin mencari obat atas penyakit kesombongan di dalam hati itu apa? Yaitu ketika merasa dirinya fakir di hadapan Allah. Apa yang kita banggakan di hadapan manusia kalau hanyalah kumpulan materi yang kita kumpulkan? Kalau Allah tidak mengizinkan itu kita dapatkan, tidak akan mungkin kita dapatkan materi itu. Sehingga Imam Ibnu Qayyim katakan dalam kitabnya ada wadawa, obat, penawar dari sikap sombong dan tingginya hati seorang manusia itu apa? Yaitu ketika dia merasa bahwasanya dia itu fakir di hadapan Allah, sehingga tidak layak untuknya untuk berbangga diri di hadapan manusia. Sikap yang lainnya adalah sikap sombong, yaitu adalah tidak merasa sombong dalam pengertian agamanya. Sehingga ketika dia ngerti bahwasanya dia itu bodoh, bahwasanya dia itu tersesat, maka dia senantiasa membuka kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang datang dari Allah. Bukankah kita ini adalah bodoh asal muasalnya ketika dilahirkan oleh Allah? Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Sesungguhnya Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perutnya ibu-ibu kalian, dalam kalian tidak mengetahui apa-apa. Tidak mengetahui apa-apa itu artinya apa? Imam Tabari jelaskan, artinya jahil, bodoh. Waja'alalakum sam'a wal absara wal afidah. Lalu Allah ciptakan pendengaran, Allah ciptakan penglihatan, Allah ciptakan hati, la'allakum tashkurun, supaya dengan perangkat itu kalian bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak merasa fakir terhadap ilmu, pastinya dia akan membangkang ketika disampaikan kepadanya hidayah kepada ilmu. Karena dia merasa bahwasanya dia telah mengerti. Tapi kalau kita merasa bahwasanya kita fakir, kita ini tersesat di hadapan Allah, maka sesungguhnya kita berusaha keluar dari kesesatan. Dari ketersesatan itu apa? Dengan mencari ilmu. Karena orang yang merasa fakir ilmu di hadapan Allah, maka dia akan berusaha bagaimana dia mencukupkan kebutuhan hati dan hidupnya dengan ilmu. Makanya salah seorang ulama salih itu mengatakan kepada kita, kategori manusia di dalam pusaran ilmu itu ada empat. Yang pertama, alim, ya'lam annahu alim. Orang itu dalam pusaran ilmu, kategori mereka yang pertama itu adalah ada orang yang alim, ngerti, ya'lam annahu alim, dia paham kalau dia mengerti. Lalu kemudian dia beramal dan dia mengajarkan. Ada kategori yang kedua, alim, la ya'lam annahu alim. Yang kedua adalah orang yang ngerti, tapi tidak sadar kalau dia tidak mengerti. Dia lalai terhadap ilmunya. Ini lebih baik. Artinya dia kemudian akhirnya mengamalkan untuk dirinya sendiri, walaupun dia terkadang lalai. Ada yang ketiga, yaitu adalah orang yang senantiasa jahil. Dia tidak mengerti. Ya kan anakku jahil. Tapi dia paham kalau dia itu tidak mengerti. Faya ta'alam kalau dia mau belajar. Kenapa? Karena dia merasa dirinya itu bodoh. Di hadapan Allah kita semuanya itu bodoh, sehingga kemudian dia mau belajar. Tapi ada tipe yang keempat yang paling berbahaya, yaitu adalah jahil layak anakku jahil. Dia bodoh, tapi gak sadar kalau dia itu gak ngerti, sehingga tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau mendengar, tidak pernah mau mengkaji, Bahkan terkadang itu parahnya adalah yadai anahu alim. Terkadang mereka mengaku bahwasanya diri mereka itu adalah berilmu, sehingga ketika disampaikan kepadanya, mereka menjadi orang yang menolak kebenaran. Orang yang tidak merasa dirinya fakir di hadapan Allah terhadap ilmu dan hidayah Allah selalu merasa cukup dengan apa yang pernah mereka dapatkan dalam masalah syariat, walaupun itu hanya sedikit. Tapi orang yang merasa fakir di hadapan Allah, dia senantiasa berusaha terus untuk mencari hidayah, ilmu yang Allah turunkan melalui Al-Quran dan melalui As-Sunnah, karena kita adalah orang yang fakir di hadapan Allah. Penuhi apa yang tadi Allah katakan dalam hadis qudsi, kullukum dhal, hei manusia, semuanya kalian itu tersesat. Ila man istahduni, kecuali kalian adalah meminta petunjuk kepada diriku. Ahdilakum fastahduni, mintalah kalian hidayah kepada diriku. Uhdilakum, aku, kata Allah, yang memberikan hidayah itu kepada kalian. Sehingga sikap yang harus selalu kita tanamkan adalah selalu merasa bodoh. Sehingga ketika kita merasa bodoh, kita ini harus termotivasi untuk mengikuti empat kelompok yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ada empat kelompok yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib merupakan kelompok yang baik. Beliau katakan, ughdu aliman, ughdu aliman, ughdu mustami'an, ughdu hibban, wala takutil khamis min dalika fatuhlika. Jadilah kalian itu orang yang beralim atau orang yang tahu. Kalau kalian belum tahu, minta alim. Jadilah kalian orang yang senantiasa belajar. Kalau kalian tidak bisa menjadi orang yang senantiasa belajar, maka kemudian mustami'an. Apa mustami' itu? Orang yang senantiasa senang mendengar ilmu. Kalau kalian tidak bisa senantiasa mendengarkan ilmu, muhibban, jadilah kalian itu orang yang cinta dengan ilmu. Wala takunil khamis tuna dalika fatuhlika. Jangan kalian itu menjadi yang kelima, yaitu adalah orang yang bodoh, tidak mau belajar, tidak mau mempelajari, tidak mau mendengar, tidak mau mencintai ilmu. Fatuhlika, yang menyebabkan kalian itu akan menjadi orang yang merugi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sehingga sikap mulia betul itu fakir, menanamkan fakir kita terhadap harta, menanamkan fakir kita terhadap ilmu. Sehingga orang-orang yang senantiasa menanamkan dirinya itu adalah orang yang bodoh, dia itu akan senantiasa belajar. Ketika dia mendengarkan perkataan Allah dan perkataan Rasulnya, dia tidak menentang. Karena apa? Karena dia merasa yang memiliki hidayah itu Allah, bukan kita dan akal kita. Kenapa banyak orang-orang yang ketika disampaikan kepadanya ayat Allah ataupun hadis Rasulullah, lalu kemudian dia menjawab dengan akalnya dan perasaannya? Karena dia merasa tidak fakir di hadapan Allah, merasa dia lebih mengerti daripada aturan Allah, merasa dia lebih tahu daripada aturan Rasul. Akhirnya dia menolak kebenaran, sehingga terciptalah orang yang sombong. Beda dengan orang yang fakir. Siapapun orang yang fakir itu, mereka senantiasa belajar dan tidak malu untuk belajar. Dawud al-Dahiri, ibu-ibu tahu, yang kemudian beliaulah yang menggagas madhabnya al-Dahiri, madhab yang kelima yang diakui oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau itu belajarnya setelah menginjak umur 50 tahun baru belajar. Malik bin Dinar, setelah umur 40 tahun barulah kemudian dia belajar setelah beliau bertaubat. Karena kenapa mereka melakukan proses semacam itu? Karena fakirnya mereka di hadapan Allah, sehingga membuat mereka itu mau belajar dan tidak menentang apapun kebenaran yang disampaikan ke dalam kehidupan mereka. Fakir kita, jangan pernah merasa pintar, sehingga kemudian selalu belajar dan selalu belajar. Umar bin Khattab saja, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang telah dijamin surga oleh Rasulullah, orang yang dikatakan di dalam akidah Al-Sunnah itu orang yang kedua setelah Abu Bakar keutamaannya, itu pun gak menutup kemungkinan beliau untuk senantiasa belajar. Sehingga kemudian beliau tahalafa ma'al Ansar, beliau itu sampai membuat perjanjian kepada seorang laki-laki Ansar, satu hari kamu yang menemani Rasulullah, hari berikutnya saya yang menemani. Ketika kamu menemani Rasulullah, saya akan bekerja. Ketika saya menemani Rasulullah, silakan kamu bekerja. Lalu mereka dalam beberapa hari bertemu, membicarakan apa yang kamu dengar dari Rasulullah dan apa yang aku dengar dari Rasulullah. Inilah bukti bahwasanya sikap fakirnya seseorang mukmin di hadapan Allah akan menuntunnya untuk senantiasa berilmu, senantiasa mencari tahu, senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah. Sehingga kita senantiasa membaca di dalam salat kita ihdinash shiratal mustaqim. Kenapa kita harus mengulang-ulang doa itu? Syekh Husaimin menjelaskan, karena tidak ada perkara yang penting dalam kehidupan kita untuk selalu kita panjatkan dan kita mohonkan kepada Allah supaya kita ini mendapatkan hidayah jalan yang lurus. Kalau orang sudah enggak mendapatkan hidayah yang lurus, beliau katakan rugi dunianya, rugi pula dalam kehidupan akhiratnya. Makanya sikap fakir seorang muslim itu menumbuhkan kepadanya, dia berharap kepada Allah dan senantiasa dia mendatangi majelis ilmu untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bersikap sombong. Karena sikap sombong itu bukan berarti dia lenggang kangkung dan berkaca pinggang. Yang namanya sombong dalam pengertian mafhum syariat kita adalah al-kibru mabatul haq wa ghumtun nas. Yang namanya sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran, itu orangnya sombong. Kenapa orang bisa menolak kebenaran? Karena dia merasa tidak fakir, karena merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki, sehingga dia tidak membutuhkan ilmu yang disampaikan oleh Allah. Sehingga hari ini kita dapatkan perilaku-perilaku kemunafikan itu terpampang nyata di hadapan kita. Orang yang tampaknya zahirnya muslim tapi meragukan ayat Allah. Orang yang zahirnya muslim tetapi meragukan hadis Rasulullah. Kenapa mereka sampai meragukan ayat Allah, meragukan hadis Rasulullah? Itu jawabannya adalah karena mereka tidak berakhlak, menganggap diri mereka jahil di hadapan Allah, sehingga mereka merasa berhak untuk mengkoreksi apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasul. Padahal ini merupakan sifat kemunafikan iktiqadi. Kemunafikan itu ada dua, kemunafikan amali dan kemunafikan iktiqadi. Apa bahayanya kemunafikan secara iktiqad atau keyakinan? Mengekalkan pelakunya di dalam neraka selama-lamanya dan tidak akan pernah mendapatkan pertolongan sedikit pun dari Allah. Di dalam surat An-Nisa 145, innal munafiqin, pelaku kemunafikan iktiqad atau keyakinan adalah mengekalkan pelakunya di dalam neraka selama-lamanya. Dibuka surat An-Nisa 145. Tidak berakhlak bahwasanya dia itu bodoh dan fakir di hadapan Allah. Sikap yang muncul dari hal semacam ini adalah penentangan terhadap apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga sikap munafik itu bukan mereka itu menampakkan kekufuran, justru tidak. Justru sikap kemunafikan itu apa? Memperlihatkan keislaman, tetapi ketika disampaikan kepadanya ayat Allah ataupun hadis Rasulullah, dia menjadi manusia yang pertama kali meragukan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Dikatakan surah Al-Ma'ruf nahi munkar, Allah enggak perlu hari ini. Diperintahkan untuk berjilbab, dia katakan itu budaya Arab. Dia katakan harus untuk memelihara jilbab bagi seorang laki-laki, dia katakan itu merupakan tradisi dari orang Arab. Inilah sikap, kenapa seseorang itu berani untuk menentang apa yang dikatakan oleh Allah? Karena tidak adanya rasa fakir di dalam hatinya dan jahil di dalam hatinya di hadapan Allah. Coba kalau kita enggak merasa bodoh, apapun yang Allah atau apapun yang dikatakan kepada kita, pasti kita akan tentang. Tapi kalau kita merasa bodoh terhadap diri kita, apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya menjadikan diri kita menjadi orang yang senantiasa as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Maka beruntung sekali apabila orang itu senantiasa merasa bodoh. Apa yang menjadikan Imam Syafi'i itu menjadi ulama besar? Di dalam manaqibnya beliau itu terjelaskan dalam sebuah tulisan. Yang menjadikan beliau itu senantiasa bersemangat untuk mencari ilmu, beliau katakan dalam sebuah syair yang panjang, saya enggak hafal. Syair itu mengatakan, karena saya senantiasa merasa bodoh. Setiap saya belajar, semakin banyak yang saya enggak mengerti. Semakin saya banyak belajar, semakin banyak yang tidak saya ketahui. Akhirnya hal itu membuat saya tidak pernah bosan untuk mempelajari, mengkaji, mentadaburi dan memahami apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Kapan seseorang itu akan terhenti dari hidayah? Imam Syafi'i katakan, orang itu terhenti, tidak akan mampu mendapatkan hidayah kalau dia sudah merasa pintar, tidak butuh kepada Allah. Sehingga kemudian saya mengatakan, saya sudah tahu kok, saya sudah ngerti. Maka kemudian lama-lama tumbuh di dalam hatinya, akhirnya membentuk sikap juhud. Juhud itu apa? Menentang setelah disampaikan kepadanya dalil-dalil yang sahih. Orang munafik tadi, munafik iktiqadi, itu adalah orang-orang yang mereka itu bukan tidak punya kepintaran, mereka punya kepandian. Tetapi sikap mereka apa? Sikap mereka adalah lebih merasa berhak untuk mengkoreksi apa yang dikatakan oleh Allah. Ada 10 sifat kemunafikan iktiqadi itu yang akan mengekalkan pelakunya ke dalam neraka. Salah satunya itu asyakku wal juhulu bima anzalallah wa ala rasul. Salah satu sikap munafik yang diancam oleh Allah dalam kekalnya neraka adalah mereka syak. Syak itu meragukan. Juhul, menolak apapun yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan menolak kepada apapun yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Ya, jadi sikap fakirlah kita di hadapan Allah supaya kita tidak pernah sombong di hadapan manusia yang lainnya. Dan yang kedua, supaya kita senantiasa mendatangi ilmu untuk mendapatkan apa yang Allah ingin jelaskan supaya kita mendapatkan hidayah. Maka wala yata'adham fi nafsihi bal yata'adha bal yatawadha'u mal khalqi natijatan inkisarihi lillahi ta'ala. Orang-orang yang senantiasa merasa fakir di hadapan Allah, maka dia senantiasa merendahkan dirinya di hadapan manusia. Natijatan itu merupakan hasil ataupun buah dari berserahnya diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha tawadhu, inilah yang dinamakan dengan tawadhu, yang merupakan sebab terbesar bagaimana solihnya seorang manusia di hadapan Allah. Sikap tawadhu tadilah yang menjadikan seorang manusia itu betul-betul solih di hadapan Allah ketika dia senantiasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, membuatnya tidak berbangga di hadapan orang, membuatnya senantiasa mencari ilmu, karena semua dari kita adalah orang-orang yang senantiasa membutuhkan ilmu. Jangan tertipu dengan bisikan setan yang mengatakan kita ini adalah orang yang sudah tahu. Kemudian buah manis yang kedua, orang-orang yang senantiasa fakir, senantiasa membutuhkan kepada Allah itu apa? At-ta'alluq billahi azza wa jalla fi kulli umur. Mereka senantiasa terkait kepada Allah fi kulli umur, dalam segala sendi kehidupan mereka. Sehingga mereka hanya membutuhkan perlindungan kepada Allah, dan mereka tidak membutuhkan apapun kecuali dari Allah. Lihat fragment nyata yang pernah terjadi kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah mendapatkan musibah besar, ujian besar, bukan musibah. Ujian yang pernah beliau dapatkan adalah beliau hidup pada zaman ada fitnah yang mengatakan bahwasanya Quran itu adalah makhluk. Apa bahayanya mengatakan Quran itu makhluk? Bahaya. Orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, itu merupakan pemikiran kufur. Karena barang siapa yang menganggap Al-Quran itu makhluk, berarti dia menganggap Quran itu bisa salah, bisa benar, bisa dijatuhkan, bisa diinjek-injek, tidak apa-apa, sebagaimana kita bermuamalah kepada makhluk. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ini dua-duanya ulama yang besar yang mereka diuji dengan fitnah ini. Maka Imam Ahmad itu teguh mengatakan bahwasanya beliau katakan Al-Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk. Akhirnya mendatangkan ancaman kepada beliau bahwasanya beliau itu dirajam, akan dicambuk dengan dirajam. Dicambuk di tengah alun-alun kota. Tergetar hatinya Imam Ahmad. Diambil beliau dari rumahnya, diikat tangannya. Ini diceritakan oleh Ibnu Zawji dalam kitabnya Sifatul Sofwa. Diambil beliau dari rumahnya Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad ini Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Diambil beliau dari rumahnya, dibawa ke tengah alun-alun kota dengan ribuan mata manusia yang memandang. Karena Imam Ahmad ketika menyampaikan sebuah majelis itu paling sedikit 5.000 orang yang datang. Maka saat itu orang berkumpul untuk menyaksikan ulama mereka itu akan dicambuk. Ketika Imam Ahmad ditempatkan dalam penjara, hati beliau itu sebagai manusia biasa takut. Beliau kemudian tergetar. Karena beliau selantiasa pernah mendengar cambukan Al-Ghujjo, khalifah itu terkenal dengan kerasnya. Allah mengirimkan itu hidayah. Seorang mantan pencuri yang masih berada di penjara. Pencuri itu mengatakan kepada Imam Ahmad, saya ini pencuri. Ratusan kali saya dicambuk. Tapi senantiasa saya mampu untuk bertahan ketika dicambuk. Padahal saya membela kemaksiatan. Saya mencuri. Tapi saya selalu kuat untuk dicambuk, ngulang lagi, dicambuk lagi, ngulang lagi, dicambuk lagi. Imam Ahmad mendengarkan perkataan mantan pencuri ini, kokoh betul hatinya. Sehingga kemudian akhirnya beliau betul-betul ditegakkan hukuman atas kesetiaan beliau terhadap manhaj al-sunnah. Akhirnya beliau itu diikat di tengah alun kota, dicambuk beliau. Ketika cambukan itu mengenai kepada beliau setiap cambukan itu keras. Rawi, kata Ibnu Zawji, yang menyampaikan tentang kejadian ini mengatakan, kalau cambukan itu dikenakan kepada gajah, pasti gajah itu tergelepar mati saking kerasnya cambukan yang dikenakan Al-Ghujjo tersebut kepada Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad itu bersabar betul. Maka kemudian beliau betul-betul bersabar. Beliau lewati ujian tersebut, hatinya kokoh gitu. Sehingga akhirnya salah satu kejadian yang paling menakjubkan adalah ketika salah satu cambukan itu terkena kepada tali celananya Imam Ahmad, mengendorkan celana beliau, yang akhirnya akan mengelorotkan celana beliau dan memperlihatkan auratnya beliau di hadapan ratusan ribu orang yang memandang. Apa yang kemudian beliau katakan? Beliau tidak meminta kepada Sang Al-Ghujjo untuk menghentikan cambukannya, meminta supaya dia menguatkan lagi celananya. Enggak meminta kepada para muridnya yang saat itu melihatnya untuk kemudian membelanya. Yang diminta oleh Imam Ahmad adalah Allahumma astur amali. Ya Allah, tutup auratku ini. Lalu kemudian tali itu setelah dipanjatkannya doa oleh Imam Ahmad, tali itu mengencang begitu kuatnya. Kuat betul kali itu mengencang kepada talinya atau celananya Imam Ahmad. Sehingga ketika cambukan itu selesai mengenai Imam Ahmad, maka tali celana itu betul-betul terjaga, tidak menampakkan auratnya Imam Ahmad. Ini orang yang fakir kepada Allah. Justru orang yang semakin tambah fakir kepada Allah, Allah yang semakin akan mencukupi. Karena mereka semakin dicintai oleh Allah. Sehingga dikatakan di sini at-ta'alluq billahi azza wa jalla fi kulli umur. Sehingga mereka itu orang-orang yang senantiasa fakir di hadapan Allah. Mereka selalu merasa terkaitnya itu hanya dengan Allah, tidak dengan yang lainnya. Seringkan kita sampai kita mendengar kebutuhan kita kepada manusia, sebesar apapun kebutuhan kita kepada manusia, tidak pernah menggugurkan kebutuhan kita kepada Allah. Karena memang yang paling mampu untuk mencukupi dari kebutuhan manusia itu hanyalah Allah. Dan buah dari rasa fakir di dalam hati menciptakan orang yang selalu terkait dengan Allah, baik ketika dia diuji maupun ketika dia diberikan kelapangan di dalam hidupnya. Itu sikap yang sangat indah. Sikap-sikap muslim itu indah betul dari para sahabat, para tabi'in, ketika mereka itu selalu mengkaitkan mereka, hidup mereka itu hanya karena Allah. Sehingga kalaupun mereka ingin mati, matinya karena Allah. Kalaupun ingin hidup, hidupnya juga karena Allah. Karena beribadah kepada Allah. Pernah saya sampaikan kisahnya Sa'ad bin Mu'adz. Seorang sahabat yang kematiannya itu mengguncangkan arasnya Allah, mengguncangkan arasnya Allah. Gak main-main ini matinya. Kita mati orang kita sekuat-kuat diri kita aja gak mampu mengguncangkan dipan yang menampungnya atau yang menantikan, yang menjadi landasannya. Tapi kematian saat bin Mu'ad itu matinya itu kata Rasulullah, inna mautahu tahta zubi arsyir rahman. Kematiannya saat bin Mu'ad itu sungguh hari ini arasnya Allah itu berguncang karena mendangdut datangnya ruhnya saat bin Mu'ad. Apa yang dilakukan saat bin Mu'ad sampai mendapatkan kemuliaan betul di hadapan Allah sehingga ruhnya saja mengguncangkan arasnya Allah, padahal arusnya Allah adalah arus yang paling kuat, tidak ada yang mampu menandingi arusnya Allah dan tidak ada yang mampu melebihi luasnya arusnya Allah. Saat Ibnu Arikah itu ketika beliau akan mati, ketika tertancap oleh Ibnu Arikah, yaitu kemudian tangannya dengan panah dalam perang Khandaq, maka kemudian tangannya itu tertancap panah oleh kaum musyrikin yang bernama Ibnu Arikah. Maka kemudian ketika tertancap mengalir darah yang kencang sekali, mati sebentar lagi. Ketika dia minta hidup, bukan minta hidup untuk bersenang-senang, dia katakan kepada Allah doanya, ya Allah, kalau memang Engkau berikan kesempatan kepada diriku, masih ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang Yahudi, yaitu Bani Quraidah, hidupkanlah aku supaya aku menjadi saksi untuk kemudian memerangi mereka. Kalau memang tidak ada, gak apa-apa. Maka darah yang kemudian sudah mengalir deras itu, kering betul. Kering sekering-keringnya, patah itu panahan, panah itu dapat kemudian dipatahkan dan tidak meninggalkan luka, coba hidup itu. Kemudian saat bin Mu'ad melihat bagaimana kaum musyrikin yang mengepung Madinah kemudian dihancurkan oleh angin oleh Allah, mereka pulang dengan keadaan terhina menuju ke Mekah, maka saat bin Mu'ad di belakang Rasulullah, Rasulullah meletakkan pedangnya. Malaikat Jibril itu datang, berdebu wajahnya mengatakan kepada Rasulullah. Malaikat Jibril saja masih berdebu, wahai Muhammad, belum meletakkan pedangnya. Pergilah kamu ke Bani Quraidah. Pergi itu Rasulullah ke Bani Quraidah bersama Sa'ad bin Mu'ad. Mengepung Bani Quraidah selama 15 hari. Lalu kemudian akhirnya Bani Quraidah kalah. Siapa yang menentukan hukumannya? Akhirnya yang dipilih adalah Sa'ad bin Mu'ad. Kenapa mereka memilih Sa'ad bin Mu'ad orang Yahudi itu? Karena Sa'ad bin Mu'ad dulu adalah sekutunya orang Yahudi sebelum beliau masuk Islam. Sa'ad bin Mu'ad mengandarai di atas khimar. Kemudian dia memutuskan, Rasulullah ada di samping-sampingnya. Para sahabat menanti putusan yang diambil oleh Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, karena Bani Quraidah telah melakukan pengkhianatan berkali-kali kepada Allah dan Rasulnya, maka semua laki-laki dari Bani Quraidah yang telah balik, telah nampak rambut kemaluannya bagi yang laki-laki, dipenggal kepalanya. Penggal semuanya. Karena mereka melakukan pengkhianatan berkali-kali. Ketika sudah diputuskan hukuman itu, kembali Sa'ad bin Mu'ad itu berdoa, berdoanya juga karena Allah. Kalau memang sudah tidak tersisa lagi peperangan, ya Allah, maka aku lebih baik kembali kepada keharibanmu. Maka darah yang asalnya sudah mengering dan lukanya sudah sembuh, moncot lagi. Fasabta alaihi damu. Dikatakan di dalam hadis itu, kembali mengalirkan darah. Lalu kemudian saat itu, habis beliau berdoa, beliau meninggal dunia. Lihat, minta hidupnya karena Allah, sampai minta mati pun juga karena Allah. Kalau memang sudah enggak tersisa lagi peperangan, wahai Allah, kalau lebih baik aku kembali kepada keharibanmu. Allah langsung mengabulkan apa yang diminta oleh Sa'ad bin Mu'ad. Darahnya yang telah kering kembali segar mengalir, meninggal. Ketika meninggalnya Rasulullah menyaksikan, Rasulullah mengatakan kematiannya mengguncangkan arsy-Nya Allah. Orang yang kafir di hadapan Allah selalu terkait dengan Allah. Bahkan seorang sahabat yang tadi saya sampaikan apa? Ketika dia minta hidup itu bukan karena dunia. Ketika dia minta hidup bukan karena ingin ketemu dengan keluarga. Tidak. Sa'ad bin Mu'ad ketika meminta, ya Allah hidupkanlah aku dulu sampai aku memutuskan hukum kepada Bani Quraidah, itu semata-mata karena Allah. Ketika beliau meminta mati pun, beliau katakan dengan adab yang baik, kalau memang sudah tersisa ya Allah, maka lebih baik aku kembali kepada keharibanmu. Kembali darah itu memuncul dengan derasnya dan matilah, wafatlah kemudian Sa'ad bin Mu'adz. Dan kematiannya itu dikatakan oleh Allah, inna mautahu tahzu bi arsyir rahman. Sungguh kematiannya saat hari ini mengguncangkan arsy Allah. Itu saking kuatnya orang yang terkait dengan Allah ketika dia selalu biasa fakir kepada Allah. Ya kan? Orang-orang yang senantiasa mereka merasa fakir kepada Allah itu justru Allah cukupkan hatinya. Belajar dari kisahnya Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu ulama, enggak sebagaimana ulama hari ini. Mungkin hidupnya nyaman, layak, kemana-mana kemudian mungkin disambut. Ibnu Taimiyah tidak pernah mengalami masa-masa seindah itu. Walaupun hari ini semua ilmu yang dipelajari oleh orang-orang yang berpijak kepada Ahlussunnah itu selalu mengacu kepada beliau. Tapi tahukah kita ternyata hidupnya itu penuh dengan onak dan duri. Bahkan dikisahkan oleh Imam Ibnu Qayyim melewati beliau dalam sebuah pasar pun beliau diludahin. Karena orang itu merasa asing betul dengan ilmu yang diajarkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Di penjara hatinya. Minta pulpen saja enggak dikasih Imam Ibnu Taimiyah itu. Tapi apa yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah? Menggambarkan dia itu betul-betul fakir betul di hadapan Allah. Dikatakan dalam sebuah tulisan beliau, terkenal sekali tulisan ini, dikenang oleh sejarah, diperdengarkan terus oleh para orang-orang mukmin. Ketika beliau mengatakan, apa yang bisa dilakukan oleh musuh terhadap diriku? Mada yasnau adaibi? Apa sih yang bisa dilakukan oleh musuh sama diriku? Fa'inakatli syahadah, kalau mereka membunuhku, syahid, itu Allah yang akan ganti. Kalau mereka mengusirku, siaha. Siaha itu apa? Dharma wisata akhirat. Kalau mereka kemudian mengurungku, khalwat. Fa'inna habsi khalwat. Maka ketika aku hanya berdiam diri di penjara, itu aku berduaan dengan Allah. Ketika mereka kemudian apa? Ketika mereka membunuhku, syahid. Maka sesungguhnya faina jannata ma'i faina halata tufarikuni faina ma'i haitsa makuntu. Sesungguhnya surga itu selalu nempel di hatiku kemanapun aku pergi, enggak pernah bergeser surga itu jauh-jauh dari hati. Kenapa sama jadi fakirnya betul kepada Allah? Sehingga kemudian Imam Ibnu Taimiyah itu seakan-akan mengajarkan hatinya itu betul-betul telah terkait dengan Allah. Apapun yang dilakukan oleh manusia tidak akan mampu memberikan sedikit pun keburukan untuknya kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini yang dinamanya quwwatul abdi, ta'alluq billahi azza wa jalla fi kulli umur. Orang yang fakir kepada Allah, maka dia senantiasa terkait atau ketergantungannya kepada Allah. Kalau dia punya keluh kesah, enggak menyampaikan dulu kepada manusia, dia sampaikan dulu kepada Allah. Makanya di antara adab kita ketika punya masalah itu enggak boleh untuk menceritakan kepada manusia sebelum kita menceritakan kepada Allah. Sedikit yang perlu saya koreksi dari ibu-ibu. Kita ini kan punya bibi. Banyak dari kita yang terkadang menjadikan status bibi kita itu tempat curhat. Jangan menjadikan status bibi kita itu tembok ratapan sebagaimana orang Yahudi itu punya tembok ratapan. Ada yang kadang-kadang, maaf kata, mungkin sedang bertengkar sama suaminya. Aduh, suamiku punya panjang. Gak perlu semacam itu, bukan salah. Tapi apakah dengan kita menyampaikan itu kepada orang akan menjadikan kebutuhan kita kepada solusi itu akan dapat? Makanya kemudian biasakanlah, maaf kata, ini saya benarkan, supaya kita menjadikan status di bibir kita itu semata-mata karena Allah. Ya. Kalau hanya masalah umum sih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah masalah-masalah yang sensitif, masalah hati, kemudian disampaikan, nggak boleh. Saya juga pernah mengingatkan kepada keluarga tentang masalah itu. Jangan menjadikan status bibir kita ini menjadi tembok ratapan. Kalau mengupakan hal yang umum, misalkan lagi di Bandung, nggak apa-apa. Kalau itu sih masih nggak apa-apa. Tapi kalau sampai mengungkapkan ekspresi hati, padahal belum cerita sama Allah, mungkin saja dia cepat-cepat oleh statusnya di BB, tapi belum cerita sama Allah. Makanya kemudian sikap seorang yang fakir kepada Allah itu apa? Selalu minta sama Allah. Saya mengingatkan karena saya mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah status bibi kita itu yang memang karena Allah. Jangan jadikan menjadi tempat curhatan. Insyaallah di sini tidak ada. Enggak tahu nanti kalau keluar masjid ada lagi yang enggak tahu. Jadi biasakanlah untuk menjadikan status itu menjadi tempat curhat. Ibu tahu enggak orang Yahudi itu punya namanya tembok ratapan. Tembok ratapan itu sekarang sudah berkurang, sudah berkurang. Saya tuh pengen sekali untuk umrah, bukan hanya ke Masjid Nabawi, bukan hanya ke Masjidil Haram, yaitu ke Masjidil Aqsa. Karena di situ kita banyak melihat, pertama melihat keesaan Allah, tanda tauhid kita kepada Allah. Yang kedua kita melihat buruknya orang Yahudi itu kayak apa. Sebenarnya di antara perkara yang ingin saya lihat itu orang Yahudi secara zahirnya. Kenapa saya ingin lihat orang Yahudi? Kalau sifatnya sudah pasti, dan kita bahas kita pinci, zahirnya itu kayak apa? Dan di antara perilaku orang Yahudi itu punya tembok. Sekarang tembok ratapan itu sudah beberapa meter. Tembok ratapan inilah yang kemudian sering dijadikan tempat keluh kesahnya umat Yahudi. Kalau mereka punya masalah, mereka nempel di tembok ratapan itu, mereka menangis, mereka menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Kepada Allah menurut prasangka mereka. Tembok ratapan masih atau tidak? Masih. Makanya Facebook, maaf, itu juga kemudian kenapa dinamakan dengan walls, tembok, dinding, karena sebenarnya itu menjadi tempat ratapan juga akhirnya. Maka sikap seorang mukmin, kalau kita mendapatkan musibah apapun itu, ekspresi apapun, permasalahan apapun, maka serahkanlah segala masalah itu hanya kepada Allah. Kalau hanya berbagi kenikmatan, menceritakan kenikmatan, enggak apa-apa, itu menjadi hal kebaikan. Fa'ama binikmati rabbika fahadis. Misalkan ibu umrah, kemudian cerita saya umrah, supaya kemudian dengan niatan bukan untuk pamer ya. Ketika dia menceritakan umrah supaya memberikan semangat bagi orang untuk juga umrah, enggak apa-apa. Tapi kalau sampai menceritakan curhat masalah di status BB dibaca orang, tanpa orang itu kemudian bisa memberikan solusi, apa yang didapat dari kebaikan untuk agama kita dan akhirat kita? Makanya di dalam hadis ini nanti kita bahas di dalam buku ini, di antara adab kita ketika mendapatkan musibah itu apa? Jangan pernah cerita kepada manusia sebelum cerita kepada Allah. Karena barang siapa yang cerita kepada manusia sebelum dia cerita kepada Allah, padahal ujian itu datangnya dari Allah, berarti dia menceritakan musibah kepada zat yang tidak punya sifat rahman dan tidak punya sikap rahim, dan dia meninggalkan Allah yang punya sifat rahman dan rahim, yang senantiasa akan menerima segala aduan dan keluh kesahnya. Makanya sikap orang yang fakir itu, dia selalu mendatangi Allah. Kita ini kan sepi kalau enggak mendapatkan pertolongan dari Allah. Selalu mintalah pertolongan itu kepada Allah. Selalu kaitkanlah hidup kita selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya Ibu ya? Masalah yang tadi, kaitkan hidup kita selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apa buah manis ketika orang itu senantiasa membutuhkan kepada Allah? Ziyadatul iman al-mukmin. Selalu bertambah imannya. Karena barang siapa yang terkait dengan Allah, Allah yang akan mencukupi kebutuhan hatinya. Kalau manusia sudah butuh, sudah cukup kebutuhan hatinya, maka dia merasa orang yang bertambah imannya. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis. Mangkanat hamuhu dunya ca'alallahu faqrahu, mangkanat hamuhu al-akhirah ca'alallahu hinahu fi qalbihi. Barang siapa orang yang senantiasa dia itu mengingat kepada Allah dan hari akhirnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah itu akan mencukupkan kebutuhan hatinya. Ghinahu, Allah cukupkan kebutuhan hatinya. Wa jama'a syamlahu, kemudian Allah akan kumpulkan semua urusan-urusan dalam hidupnya, Allah berikan solusinya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang ternyata dia tidak terkait kepada Allah, ternyata terkait kepada selain Allah, apa yang Allah katakan? Mangkana hamu butuhnya, ja'alallahu faqrahu, Allah jadikan kefakiran tepat di pupuk matanya. Wa farrafa 'alaihi syamlahu, Allah pecah belah semua urusannya, tidak pernah mendapatkan solusi yang syar'i. Wa lam ya'tihi dunya illa ma qutira lahu, dia hanya mendapatkan balasan dunia, tidak sedikit pun mendapatkan saham di akhiratnya. Makanya orang yang selalu terkait dengan Allah, mereka selalu dalam keadaan bertambah imannya. Karena apa? Kalau orang itu sudah tergantung dengan Allah, siapa yang bisa mencukupi selain Allah? Contohnya, orang yang sabar itu kan orang yang hanya mengkaitkan dengan Allah. Allah mengatakan innallaha ma'as, sesungguhnya Allah beserta dengan orang yang, coba pahami ayat itu dengan betul-betul. Orang yang sabar itu bersama dengan Allah. Siapa yang mampu menandingi ketika orang itu sudah bersama dengan Allah? Banyak orang mengatakan oh innallaha ma'as sabirin, padahal dia enggak paham maknanya. Maknanya kalau dia itu sabar, dia dicela semua orang, dia dihujat semua orang, dia dizalimi semua orang, harusnya dia faham dia itu bersama Allah, sehingga semua hujatan itu enggak ada bermakna, menjadi tawar semua hujatan itu. Nah, dia bersama dengan Allah. Sehingga orang-orang yang sabar, orang yang fakir di hadapan Allah, justru dengan kefakiran itu dia di hadapan Allah, semakin dia dicukupkan oleh Allah. Apa yang lebih indah dari perkara ini? Maka betul-betul kemudian merugi sekali orang-orang yang tidak pernah merasa cukup di hadapan Allah, sehingga akhirnya dia tidak pernah mengkaitkan hidupnya dengan Allah sama sekali. Rugi betul, karena dia mengkaitkan dengan ranting-ranting yang lemah lagi payah, yang tidak akan mampu menyelamatkan dia dari segala terjangan fitnah di dunia ini. Ibu tahu hidup ini tuh deras, penuh sekali dengan gelombang-gelombang yang bisa menenggelamkan kita. Kalau kita hanya berpegang kepada ranting ketika kita tenggelam, ranting itu gak akan pernah menyelamatkan kita. Ranting itu justru akan membuat kita lebih tenggelam lagi. Tapi kalau kita tahu hidup ini penuh dengan ujian, deras sekali ujian itu, berpeganglah hanya kepada Allah, supaya kita kata berpegang kepada Allah, kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakir kepada Allah, fakir bahwasanya kita gak bisa mendatangkan makanan, fakir bahwasanya kita tidak berpakaian, fakir bahwasanya kita adalah orang yang bodoh. Sikap itu akan membuat kita tidak sombong, sikap itu akan membuat kita selalu senantiasa mencari ilmu, dan sikap itu akan membuat kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ibu-ibu, semua ketakwaan yang kita berikan itu tidak bermanfaat sama sekali untuk Allah. Walaupun kita dari kecil sampai besar tidak pernah dosa, itu tidak menambah sedikit pun dari jengkal kekuasaan Allah. Tapi ketakwaan yang kita berikan kepada Allah akan mendatangkan kebahagiaan yang lebih besar dari ketakwaan yang kita berikan. Kalaupun kita bermaksiat terus, Allah juga tidak pernah sedih, karena yang membutuhkan ketakwaan, keimanan, amal saleh hanyalah kita sendiri, bukan Allah. Itulah maha besarnya Allah, itulah maha kayanya Allah, itulah maha cukupnya Allah, sehingga Allah tidak pernah membutuhkan manusia sedikit pun. Kita yang senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Jadi kita masih membahas adab yang ke-7, membahas tentang sikap akhlak yang mulia itu adalah senantiasa merasa fakir, membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mampu memakaikan baju kefakiran di hatinya di hadapan Allah, maka dia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Jadi tentang masalah berikutnya nanti kita akan sampaikan dalam penjelasan berikutnya. Adab kita berikutnya itu apa? Adab kita berikutnya apa? Berlindung hanya kepada Allah. Nanti kita akan jelaskan berlindung itu ada 3 macamnya. Berlindung itu ada 3 ragamnya. 2 syar'i, yang ke-1 syirik. Bagaimana bentuk berlindung kepada Allah yang syar'i dan bagaimana bentuk berlindung kepada Allah yang syirik? Saksikan pada jam dan waktu yang kemungkinan besar saya pekan depan saya akan melakukan perjalanan ke Sumatera. Kalau jadi, itu tidak bisa. Tapi sering balik papan pulang beberapa saat, kemudian mungkin pergi ke Padang. Tapi bukan buat beli rendang, diberi kebadan untuk mengadakan dakwah. Kalau jadi itu, tapi kalau nggak jadi pun ibu-ibu tetap harus ngaji, jadi pun juga tetap harus ngaji, insya Allah. Kemudian untuk kajian bahasa Arab yang hari Kamis dimajukan hari Rabu, karena hari Kamis saya pergi ke Balikpapan, sehingga kajian untuk bahasa Arabnya dimajukan pada hari Rabu, insya Allah. Saya akan bagikan hasil evaluasi belajarnya ibu-ibu dengan catatan-catatan yang saya selipkan di antara hasil ujian yang kemarin. Tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan? Sebentar. Iya. Saya enggak mendengar. Saya dengar yang di bawah. Iya. Bagaimana statusnya apabila kita mengutip ayat ataupun mengutip hadis maupun asar? Sekarang saya tanya ibu-ibu, apa bedanya hadis sama asar? Ada yang tahu? Selain yang bertanya mungkin sudah tahu. Apa bedanya hadis sama asar? Bukan asar dan maghrib ya, asar, asar. Ya, hadis itu hanya datang dari Rasulullah, itu hadis. Kalau asar itu adalah maqala sahabah wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in ridwanullahi alaihim. Adapun asar itu adalah apa yang disampaikan oleh para sahabat, oleh para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Tabi'in itu siapa? Orang yang melihat sahabat. Tabi'ut tabi'in adalah orang yang melihat tabi'in. Jadi dinamakan asar, bukan hadis. Misalkan qala Abu Bakar, itu bukan hadis, itu namanya asar. Alif atau hamzah terwasal, kemudian sa, kemudian ro, bukan asar dan maghrib. Boleh enggak untuk kemudian mengutip mereka, perkataan mereka ataupun ayat? Boleh, selama di dalam kita mengutip tersebut tidak mengurangi makna yang sebenarnya. Seperti kita mengutip ayat Al-Mu'minun fawailul musallin, kita catat itu di status fawailul musallin, enggak boleh. Apa artinya fawailun dari musallin? Fa itu maka, wailun itu celaka. Al-musallin itu apa? Orang yang sholat, fawailun dari musallin. Kemudian kita cantumkan di dalam status kita, orang baca, celaka sekali orang yang sholat ya. Gak boleh, itu berarti mengubah makna. Tapi selama apa yang kita sampaikan tidak merubah makna, seperti misalnya kita mengatakan innallaha alimun khabir, supaya mendidik kepada kita apapun yang kita lakukan Allah mengetahui. Kita tulis secara lengkap innallaha alimun khabir, silahkan, tidak menjadi masalah, tidak merubah teksnya dan tidak merubah makna aslinya. Dan itu bisa menjadi dakwah, orang-orang yang membaca dan orang-orang yang mempelajari itu akan mendapatkan ilmu. Coba ibu-ibu pikir, kalau ibu menyampaikan sebuah status, ternyata di situ ada doa. Doa itu terbaca oleh orang lain. Bukankah setiap orang yang membaca itu akan mendapatkan pahala? Karena kita telah menjelaskan kepada dia tentang sebuah doa. Karena sesungguhnya dalam perkara dakwah, ketika kita memberitahu seseorang kepada apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, maka setiap orang yang mendapatkan ilmu itu disebabkan karena usaha kita, kita akan mendapatkan pahala atas apa yang dia tahu dan apa yang dia amalkan. Luar biasa kan? Jadi kalau kemudian mampu untuk dengan doa, silahkan. Yang kita harus perhatikan adalah kita ini harus nantiasa memiliki perabotan ataupun peralatan yang kita miliki itu betul-betul untuk menambah investasi kita di depan Allah. Kayak Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau beliau punya sesuatu barang yang dilakukan oleh beliau itu beliau tulis dengan kata-kata. Pokoknya habis, nggak apa-apa. dengan kata-kata mahfuzun fisabilillah. Jadi Umar bin Khattab itu kalau punya barang, beliau tulis itu barang yang beliau miliki mahfuzun fisabilillah. Apa artinya mahfuzun fisabilillah? Ada yang tahu? Mahfuzun fisabilillah itu artinya barang ini mahfuz, tertawan, tertahan, tergunakan fisabilillah, hanya untuk di jalan Allah. Kenapa Umar bin Khattab menamakan barang-barang yang beliau miliki dengan tulisan seindah ini? Untuk mengingatkan hatinya bahwasanya barang yang dia miliki itu harusnya nambah taatnya dia kepada Allah. Sehingga beliau tetap itu di kudanya, di ontanya. Dengan tulisan-tulisan ini, para sahabat yang lain itu tahu kalau ada unta dan tulisannya mahfuzun fisabilillah, ini berarti miliknya Umar bin Khattab. Maka jadikanlah apapun yang kita miliki menambah ketaatan kita kepada Allah. Boleh enggak kalau kita menceritakan tentang ekspresi senangnya kita, kecintaan kita kepada suami kita? Boleh kalau semacam itu, supaya kemudian mendidik kita untuk semakin mencintai, atau kemudian menceritakan kepada orang-orang lain bagaimana apabila kita mencintai karena Allah itu indahnya semacam apa. Tapi yang paling afdal adalah doa, ayat yang mengajarkan kepada orang-orang lain yang belum mengerti tentang doa ini. Sebagaimana dulu saya pernah masang status Allahumma aslih ni sya'ri kulli wala takilni ila nafsi tarfata aini. Banyak orang yang akhirnya nanya arti doanya apa, Ustaz. Itu kan akhirnya kita bisa memberikan ilmunya, subhanallah. Dan itu menjadi sebuah media untuk menambah ketaatan barang yang kita miliki, supaya bertambah investasi kebaikan kita di hadapan Allah. Moga-moga kalau kita punya mobil, punya rumah, punya BB, punya laptop, kita mampu menuliskan semua barang itu dengan kata-kata mahfuzun fisabilillah, walaupun tidak harus dicetak ya, dalam hati saja, yang kemudian menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerti ibu-ibu? Paham tidak? Jangan hening dong, kalau hening kan saya bingung. Paham enggak? Sudah? Ada pertanyaan lain? Ya, Umm Aisyah. Yang enggak keras ya, Umm? Enggak dengar. Tadi menanya habis. Ya, ini Ustaz, dan mungkin kembali lagi ke kalimat tadi, karena saya pernah bertanya dan saya juga dapat pertanyaan dari teman tadi. Bagaimana hukumnya dengan orang yang membuat serangan ini dan positif tanggal 21 dan 22 itu? Iya. Jadi kan itu puasa. Saya kasih tahu bahwa itu ada dalilnya dan beliau bertanya, gimana dengan saya sudah mengambil puasa dan sebenarnya tadi sudah kita bahas ini. Tapi kalau ibu tahu, kita sudah bahas dari mana? Kan belum datang. Enggak, kan tadi sudah kita bahas di awal. Enggak, saya tanyakan, ibu kok tahu tadi sudah dibahas, ada yang mengatakan tadi ya? Iya, ya, saya ulangi lagi. Amma taksi susom rojab falam jarin anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala ashabihi wala a'immatil muslimin. Sesungguhnya puasa mengkhususkan pada bulan Rajab. Ini yang menyampaikan adalah Imam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa beberapa hari yang kemarin saya buka di dalam juz yang ke-25. Beliau katakan bahwasanya pengkhususan puasa pada bulan Rajab itu merupakan amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, dan tidak pernah dilakukan oleh a'immatul muslimin. A'immatul muslimin itu para imam-imam di dalam agama atau di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bal yanfi anha ahadits adh-dha'ifah wal mudhu'ah. Adapun riwayat-riwayat yang menceritakan tentang puasa Rajab itu rata-rata hadisnya dhaif. Bahkan terkadang ada di antaranya yang sifatnya palsu. Palsu itu lebih parah daripada yang dhaif. Sehingga bagi seorang muslim adalah ketika kita tahu ada kontroversi riwayat semacam ini, lebih baik kita meninggalkan, kita mencukupkan dengan perkara-perkara yang jelas kedudukannya. Apa amalan-amalan yang jelas kedudukannya di bulan Rajab? Puasa sunnah yang sudah ada, Senin Kamis, Ayyamul Bid, yaitu puasa pada pertengahan bulan, ataupun puasa Daud, itu jelas hujahnya, jelas hadisnya, tidak ada yang mempertentangkan tentang riwayat itu. Sehingga kalau ada seorang muslim, saya ingin memakmurkan puasa saya atau memakmurkan bulan Rajab, ya sudah puasa-puasa sunnah yang sudah ada. Kalau ada orang yang menyampaikan kepada kita, kok kelihatannya sedikit banget, sedikit itu lebih afdol sesuai dengan sunnah daripada banyak tapi nggak sesuai dengan sunnah, paham? Sikapnya, kalau sudah puasa, kalau puasanya itu puasa pas bertepatan hari Kamisnya, ganti niatnya. Boleh nggak mengganti niat di tengah hari? Boleh. Boleh tidak? Boleh. Untuk puasa sunnah itu tidak diwajibkan niat malam sebelumnya. Kalau puasa Ramadan wajib. Tapi kalau puasa sunnah itu bangun telat. Subuhnya misalkan jam 5. Kemudian belum makan, habis subuh tidur lagi. Ternyata tidurnya sampai jam 12. Jam 12 pertama kebangetan, tapi kalau memang ada bangun dia belum makan, tinggal 6 jam. Saya puasa aja. Boleh atau tidak? Kalau tadi dia bertepatan pas puasanya, saya nggak tahu puasa Rajab itu jatuhnya hari apa, karena hari ini Selasa, ya niatkan aja puasa Daud, nanti kemudian hari Rabu dia puasa lagi untuk puasa Daud, karena keutamaan tentang itu tidak ada. Tapi boleh untuk membatalkan, kenapa? Iya, niatnya dirubah saja. Tapi kalau dibatalkan, silahkan. Iya. Paham? Yang lainnya penuh? Sudah? Sudah? Sudah. Berarti kita cukupkan kajian kita. Insya Allah, kalau tidak ada perjalanan pekan depan. Pekan depan? Pekan lima? Memang libur? Jadi saya sudah ke Padang. Kenapa? Kan bukan kita ya. Nanti kalau saya ngomong bukan kelima aja, siapa lu katanya? Sudah ya? Tidak ada ini. Kita istirahatkan semua anggota badan kita, karena kita akan perlu mengajak kepada Allah untuk mengkaitkan hati kita dengan Allah, supaya menutupi kesalahan-kesalahan kita dalam majelis ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Sebelum saya menutup, ada satu oleh-oleh ilmu untuk ibu-ibu. Kalau kita dalam majlis ilmu, setelah selesai disunahkan untuk apa? Baca kafaratul majlis. Tapi kalau ibu bertemu dengan teman di jalan, ketemu dengan kerabat di jalan, maka enggak perlu membaca kafaratul majlis ketika akan berpisah. Tapi kemudian perlunya untuk menegakkan sunnah mengucapkan wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini termasuk sunnah. Tapi termasuk sunnah yang banyak dilupakan dan dilalaikan. Hadisnya ini bukan hadis asar, ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. Para sahabat itu mereka tidak pernah berpisah satu dengan yang lainnya, sampai ada di antara mereka yang mengucapkan wal asri innal insana lafi khusri. Jadi kalau ibu-ibu ketemu temannya beli dimsum atau beli soto janda, maka kemudian kita mengucapkan wal asri innal insana lafi khusri illa ladina amanu wa amilus. Kita tegakkan sunnah supaya kemaksiatan menjadi terasing dan yang sunnah tidak terasing. Ini yang dapat saya sampaikan. Rabbi salli sadri wa yassirli amri itu doa, tapi kemudian apakah dipanjatkan setiap kita memulai kajian ilmu? Tidak ada. Kalau dibaca sendiri-sendiri tidak menjadi masalah. Ya. Ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa saya sertakan ibu-ibu dalam doa kebaikan saya, dan jangan lupakan saya dalam doa kebaikan ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Suara Bu ya. Untuk hari Rabu setengah 8 jam 8. Tapi biasanya hari ini saya selalu datang lebih dulu. Kenapa ya? Besok setengah 8 untuk bahasa Arabnya. Jam 8 ke sini. Kenapa? Setengah 9. Cuma saya datangnya jam setengah 8 sekarang. Ya, Pak Bel silakan.